Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. InsyaAllah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Pembahasan kita sebelumnya menjelaskan di antara hukuman kemaksiatan adalah jatuhnya kewibawaan, kedudukan, dan kemuliaan di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan jatuh kewibawaannya, jatuh kedudukannya, dan jatuh kemuliaannya. Hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga hina di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda keadaannya dengan orang yang takwa, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mulia di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'atba'u rusul lahum nasibum min dalika bihasabi mirasihim min ta'atihim wa mutaba'atihim. Maka pengikut para rasul, mereka mendapatkan bagian dari semuanya itu sesuai dengan warisan mereka dari ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan. Semakin taat, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasa bimirasi min ta'atihim wa mutaba'atihim, dan sesuai dengan mutaba'ahnya mereka. Semakin mutaba'ah, semakin mengikuti Rasulullah SAW, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, wahai Muhammad, kepada mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, wa kullu man khalafahum fa innahu ba'idun min dalika. Maka setiap orang yang menyisihi para rasul, sesungguhnya mereka jauh dari keutamaan-keutamaan tersebut. Bihatha bim mukhalafatihim wa ma'siyatihim, sesuai dengan penyimpangan mereka dan sesuai dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Semakin menyimpang, maka semakin jauh dari keutamaan-keutamaan yang didapatkannya. Semakin besar kemaksiatannya, semakin jauh dari kemuliaan dan keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faslun, masuk pada pasal yang berikutnya. Wa min 'uqubatiha, di antara hukuman-hukuman kemaksiatan. Annaha taslubu sahibaha asma'al madhi wasyarafi. Sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan menghilangkan pelakunya dari predikat pujian dan kemuliaan. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan, nah, dengan kemaksiatan tersebut akan menghilangkan istilah atau nama-nama predikat-predikat pujian dan kemuliaan. Wa taqsuhu asma'a dam wasighar, dan dia akan menyandang, mendapatkan nama-nama yang hina dan rendah. Ini ketika seseorang melakukan kemaksiatan. Hilang istilah-istilah pujian dan kemuliaan baginya, dan sebaliknya, dia menyandang istilah-istilah atau julukan-julukan kehinaan dan kerendahan. Batas lubuhu ismal mu'min. Maka kemaksiatan tersebut menghilangkan kepada pelakunya nama mu'min. Kalau kemaksiatannya berupa kekafiran atau kesyirikan, ini bisa menghilangkan yang tadinya mu'min menjadi kafir. Mu'min, ini nama istilah pujian dan kemuliaan. Si fulan mu'min. Ketika seorang melakukan kemaksiatan berupa kekafiran dan kesyirikan, ini bisa menghilangkan nama mukmin menjadi kafir. Walbar, dan juga kemaksiatan bisa menghilangkan nama albar, orang yang berbakti. Walmuhsin, orang yang berbuat baik. Walmuttaqi, orang yang bertakwa. Walmuti, orang yang taat. Walmunim, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alwali walwara, menghilangkan nama-nama yang bagus tersebut. Nama-nama yang disebutkan tadi, ini istilah-istilah pujian dan kemuliaan. Seseorang disebut dengan munib, orang yang kembali kepada Allah. Seorang mendapatkan gelar alwali ketika dia beriman dan bertakwa. Walwara, orang yang wara, yang menjaga dirinya. Wasalih, orang yang saleh. Walabid, orang yang hamba yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khaif, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal wab, orang yang kembali kepada Allah. Wat thayyib, orang yang baik. Wal maradi, orang yang diridhoi. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Nama-nama dan istilah-istilah pujian serta kemuliaan yang disebutkan tadi, ini bisa hilang disebabkan kemaksiatan. Wa taqsuhu ismal fajir, dan dia akan menyandang predikat nama yang jelek, nama orang yang berdosa. Wal asi, orang yang bermaksiat. Lihat nama-nama jelek. Al fajir, pendosa. Al asi, pelaku kemaksiatan. Wal mukhalif, orang yang menyimpang. Wal musi, orang yang berbuat jelek. Wal mufsid, orang yang membuat kerusakan. Wal khabith, orang yang buruk. Wal mashut, orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wazani, بالزنا والسارق pencuri والقاتل pembunuh والكاذب pendusta والخائن orang yang khianat واللوتي orang yang homo lesbi ini nama-nama yang jelek ketika seorang melakukan kemaksiatan maka akan hilang nama-nama pujian dan kemuliaan, sebaliknya dia menyandang predikat dengan nama-nama yang jelek. Seperti halnya ketika seorang dia melakukan agama ini dengan benar, lurus di agama yang benar, akan disebut orang yang mengikuti Rasul. Ini nama yang baik, atba'ur Rasul, pengikut para Rasul. Tapi ketika seseorang menyimpang dari agama yang benar, terjatuh kepada kesesatan, disebut dengan mukhalif, orang yang menyimpang. Abdal, orang yang sesat. Atau seorang yang dia biasa melakukan kebaikan-kebaikan, disebut dengan orang yang berbakti, orang yang berbuat baik. Tapi ketika dia melakukan kemaksiatan, kejelekan-kejelekan, berubah. Yang tadinya disebut dengan orang yang berbuat baik, menjadi al-musi, orang yang berbuat jelek. Begitu juga orang yang warok asalnya. Dia menjaga kehormatan dirinya dari terjatuh kepada zina. Tapi ketika dia berzina, maka nama yang bagus tadi, istilah pujian dan kemuliaan tadi, orang yang menjaga kehormatan diri berubah menjadi zani, penzina. Atau kalau dia melakukan sama jenis, disebut dengan luti, orang yang melakukan homo atau lesbi. Ini nama-nama yang hina, nama-nama yang rendah. Waqati'ir rahim, atau pemutus silaturahim. Ketika seseorang dia biasa menyambung hubungan silaturahim, disebut dengan wasil, orang yang menyambung silaturahim. Ini nama yang baik, nama yang bagus, nama yang mulia, istilah-istilah yang mengandung pujian, penyambung silaturahim. Tapi ketika dia memutus hubungan silaturahim, yang tadinya namanya wasil, orang yang menyambung hubungan silaturahim, menjadi qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahim. Wal ghadir, dan juga pelanggar janji. Orang yang biasa memenuhi janjinya, dia akan mendapatkan gelar-gelar atau istilah-istilah pujian dan kemuliaan. Orang ini senantiasa menepati janjinya. Penepati janji. Tapi ketika dia melanggar janjinya, dan ini merupakan kemaksiatan, maka berubah nama tadi menjadi nama yang jelek, menjadi ghadir, pelanggar janji. Dan ini merupakan sifat munafiqin. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhdafa wa idza tumina khana. Apabila bicara dusta, apabila berjanji ingkar, apabila diberikan amanah, dia khianat. Begitu juga orang yang senantiasa amanah terhadap kepercayaan-kepercayaan yang diberikan kepadanya, disebut dengan amin, orang yang amanah. Tapi ketika dia tidak amanah dengan kepercayaan-kepercayaan yang diembankan kepadanya, berubah nama amin tadi, orang yang amanah, menjadi khain, orang yang khianat, nama yang jelek. Sehingga Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara hukuman kemaksiatan, ya, ini menghilangkan bagi pelakunya nama-nama pujian dan kemuliaan, ya, dan menyandang nama-nama yang jelek. Ya. Fahadihi asma'ul fusuq. Inilah nama-nama kefasikan. Ya. Fasik artinya khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasik ini ada fasik yang saghir, yang kecil, ada juga fasik yang kabir, yang besar. Ya. Yeah. Fasik yang kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Seperti Rasulullah mengatakan sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Ya. Yeah. Ini kefasikan merupakan dosa besar, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Ini fasik yang sogir, yang kecil. Ya. Ada juga kefasikan yang besar, yang mengeluarkan dari Islam. Seperti halnya iblis, la'anahullah. Kana minal jin, fafasaqo an amri rabbi. Iblis itu dari kalangan jin, dan dia fasik dari perintah Rabbnya. Keluar dari ketaatan. Ya, keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Allah mengatakan wa bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Dan sejelek-jelek panggilan adalah panggilan kefasikan. Panggilan yang buruk setelah keimanan. Ini sejelek-jelek panggilan. Ya. Ketika seseorang sebelumnya memiliki panggilan-panggilan yang bagus. Ya. Panggilan-panggilan yang mengandung pujian dan kemuliaan. Ya. Misalkan kita sebutkan tadi. Si Fulan Warok. Si Fulan ini Warok, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Ya. Tapi setelah dia melakukan kemaksiatan berupa zina misalkan. Ya, menjadi sebutan zani, si fulan pezina. Ya, merusak namanya. Nah, dan ini diantara panggilan kefasikan. Di mana Allah mengatakan, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jelek panggilan adalah panggilan yang buruk. Panggilan kefasikan setelah keimanan. Ya. Dan menyebabkan seseorang dipanggil dengan panggilan yang buruk adalah kemaksiatan yang dilakukannya. Nah, ketika dia suka berdusta, maka disebut dengan pendusta. Ya. Ketika dia suka khianat, disebut dengan pengkhianat. Suka melanggar janji, disebut dengan ghadir, pelanggar janji. Ya. Suka mencuri, disebut dengan sarik, dia pencuri. Suka membunuh, disebut dengan qatil, dia seorang pembunuh. Nah, ini nama-nama kefasikan. Nama-nama yang jelek. Nah, ya jangan sampai nama kita dijuluki dengan nama-nama yang jelek dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Nah, alladhi yujibu ghadabad dayyan, ya, nama-nama yang jelek tadi, kefasikan-kefasikan ini yang menyebabkan mengundang kemarahan ad-dayyan, zat yang menguasai hari pembalasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulan niran, ya, menyebabkan masuk ke dalam api neraka. Wa aisal hizzi wal hawan, dan menyebabkan kehidupan yang rendah dan hina. Ini kefasikan-kefasikan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, tadi menyebabkan dia dipanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek, sehingga kehidupannya pun rendah dan hina. Wa tilka asma'un tujibu li doa Rahman. Dan nama-nama kebaikan yang disebutkan tadi, dia orang yang mukmin, dia orang yang berbakti, dia orang yang berbuat baik, dia orang yang takwa, orang yang taat, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang saleh, orang yang takut, orang yang diridhoi, dan juga istilah-istilah dan panggilan-panggilan kebaikan yang lainnya. Tujibu ridha Rahman, ini menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Wadukhula jinan, dan sebab masuknya ke dalam surga-surga. Watujibu syarafal musamma biha ala sa'ili anwa'il insan, dan menyebabkan kemuliaan orang yang dinamai dengan nama-nama tersebut di atas seluruh macam-macam manusia. Sebulan taqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menyebabkan mulianya orang yang dinamai dengan nama tersebut. Si fulan alim, ulama, misalkan. Si fulan ini orang yang berilmu. Menyebabkan dia mulia. Sarafa al-musamma biha, mulianya orang yang dinamai dengannya. Beda dengan nama-nama yang jelek tadi. Si fulan bodoh, jahil, menyebabkan rendah hina. Si fulan tukang ghibah, si fulan tukang mengadu domba, si fulan pengkhianat, si fulan pendusta, si fulan pembangkang, si fulan penipu, dan lain sebagainya. Nama-nama yang jelek. Nah, falau lam yakun fi ukubatil ma'siyah illa istihqaqu tilkal asma wa mujibatiha lakana fil aqli nahin anha. Kalau seandainya, tidak ada hukuman kemaksiatan selain pelakunya berhak mendapatkan julukan-julukan yang jelek tadi serta gelar-gelar yang jelek tadi, maka sebenarnya sudah cukup pada akal sebagai pencegah dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Imam Bukhari mengatakan, kalau tidak ada hukuman kemaksiatan selain pelakunya berhak mendapatkan julukan dan gelar yang jelek tadi, sebenarnya sudah cukup pada akal sebagai pencegah dari melakukan kemaksiatan. Sehingga akal yang sehat tidak mau mendapatkan gelar-gelar yang jelek di tengah-tengah masyarakatnya. Akal yang sehat tidak mau dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek di tengah masyarakatnya, sehingga supaya tidak mendapatkan gelar dan julukan yang jelek tersebut, akal akan mencegah dari melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang benar-benar menggunakan akal sehatnya akan menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan dengan kemaksiatan tersebut menyebabkan julukan-julukan dan gelar-gelar yang jelek. Sementara akal sehat manusia tidak mau digelari dan dijuluki jelek oleh orang lain. Walau lam yakun fi sawabit ta'ah ila al-fawzu bitilkal asma'i wa mujibatiha lakana fil aqli amirun biha. Dan kalau seandainya tidak ada balasan ketaatan kecuali bahagia dengan nama-nama, istilah-istilah yang baik, gelar-gelar yang baik, maka cukup pada akal ini sebagai yang memerintahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Begitu juga berkaitan dengan balasan ketaatan. Kalau tidak ada balasan ketaatan, kecuali dia bahagia dengan nama-nama yang baik, gelar-gelar yang baik, istilah-istilah dan panggilan yang baik untuknya, maka cukup akal ini yang memerintahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Kenapa? Dikarenakan secara akal sehat, manusia ini ingin dipanggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Ingin dipanggil dengan panggilan-panggilan yang di dalamnya kemuliaan. Sehingga supaya mendapatkan panggilan tersebut, tentunya akal akan memerintahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la mani'a lima a'ta Allah. Akan tetapi tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wala mu'tiya lima mana'a, dan tidak ada yang bisa memberikan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala cegah. Nah, wala muqarriba lima ba'ada, tidak ada yang bisa mendekatkan terhadap apa yang Allah jauhkan. Wala mub'ida liman qarraba, dan tidak ada yang bisa menjauhkan bagi orang yang Allah dekatkan. Allah mengatakan wa may yuhinillah fama lahu mim mukrim. Maka barang siapa yang Allah hinakan, tidak ada baginya seorang pun yang bisa memuliakannya. Nah, walaupun perkara ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bagi seorang hamba hendaklah dia melakukan sebab-sebab. At-taufiq biadillah. Adapun taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi manusia sedikit pun. Barang siapa yang melakukan amalan saleh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya. Maka hendaklah kita melakukan sebab-sebab, adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk melakukan, menempuh sebab-sebab. Wan natijah minallah tabaraka wa taala. Adapun natijah, hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan sebab-sebab. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan, lakukan sebab-sebab mendapatkan kebahagiaan. Kita ingin terhindar dari kejelekan-kejelekan, maka lakukanlah sebab-sebab agar terhindar dari kejelekan-kejelekan. Nah, sehingga dari penjelasan tadi, jelas beda sekali antara orang yang baik dengan orang yang jelek. Orang mukmin yang sempurna keimanannya dengan seorang fasik. Orang yang suka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun." Apakah sama orang yang beriman seperti orang yang fasik? La yastawun. Mereka itu tidak sama. Beda antara orang yang beriman dengan orang yang fasik. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, beda. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Begitupun, beda antara orang yang suka melakukan ketaatan dengan orang yang suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Di antaranya dari sisi panggilan. Orang yang melakukan ketaatan-ketaatan, dia akan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang mengandung pujian dan kemuliaan. Sementara orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dia akan mendapatkan julukan, gelar, panggilan yang jelek. Panggilan-panggilan kehinaan dan kerendahan. Nah, ini di antara hukuman kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, masih menyebutkan tentang hukuman-hukuman kemaksiatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.